Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian Mustalahul Hadis pada kitab Mustalahul Hadis karya Al-Allamah Faqihul Asr Al-Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita sampai pada bab Al-Idraj fil Matan. Kita akan membahas insyaallah taala tiga pembahasan: ta'rifuhu, alif ta'rifuhu, definisinya; ba, makanuhu ma'at tamthil, tempatnya bersama contoh; jim, mata yuhkam bihi, kapan dihukumi dengannya. Taib, ini tiga pembahasan yang akan dijelaskan oleh Syekh di dalam bab ini. Pembahasan yang pertama, alif, al-idraj fil matan. Ta'rif al-idraj fil matan, secara bahasa, idraj dari fi'il adrajta syai' fi syai', adrajta syai' fi syai', idza adkhaltahu fihi wa damantahu iyyahu. Jazakallahu khair. Engkau masukkan sesuatu dalam sesuatu, yakni idza adkhaltahu fihi, apabila engkau masukkannya padanya, wa damantahu iyyahu, dan engkau gabungkan keduanya, memasukkan sesuatu pada sesuatu. Ini menurut bahasa. Adapun menurut istilah, yang maksud dengan al-idraj fil matan, ayyudkhila ahadur ruwati, salah seorang rawi memasukkan fil hadith, dalam sebuah hadith, kalaman, sebuah ucapan, min indihi, dari sisinya atau dari dirinya, biduni bayanin, tanpa ada penjelasan. Maksudnya, tanpa menjelaskan, itu ucapan saya. Sehingga orang menyangka itu adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi ini yang dimaksud dengan al-idraj fil matan. Ayyudkhila ahadur ruwati fil hadithi kalaman min indihi biduni bayanin. Salah seorang rawi memasukkan di dalam hadith satu ucapan dari dirinya tanpa ada penjelasan. Dimasukkan dalam hadith ucapan dari dirinya tanpa ada penjelasan bahwa itu ucapan dirinya, bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga rawi yang lain menyangka itu adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan itu dilakukan karena banyak sebab. Imma tafsiran li kalimatin. Apakah dalam bentuk menafsirkan satu kalimat? Dia menafsirkan satu kalimat, tetapi pendengarnya itu, rawi yang lain yang meriwayatkan darinya, menyangka itu ucapan Nabi, padahal tafsiran daripada kalimat Nabi. Aw istinbatan li hukmin. Tafsiran li kalimah, menafsirkan satu kata ya. Aw istinbatan li hukmin, atau mengambil istimbat untuk suatu hukum. Jadi dia sudah berdalil dengan hadis tersebut, sedangkan orang yang meriwayatkan darinya mengira bahwa itu masih ucapan Nabi. Au bayanan li hikmatin, atau menjelaskan suatu hikmah yang terkandung di dalam hadis tersebut, tapi yang meriwayatkan darinya mengira itu masih ucapan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini yang dimaksud dengan al-idraj fil matan. Baik. Pembahasan yang kedua, ba, makanuhu ma'at tamthil, tempat terjadinya al-idraj bersama contoh. Kata Syekh rahimahullah, wa yakunu fi awwalil hadith wa wasatihi wa akhirihi. Dan idraj itu terjadi di awal hadith, di pertengahannya dan di akhirnya. Tapi kalau mau diurutkan, yang paling banyak di akhirnya, kemudian pertengahannya, kemudian di awalnya. Ini suatu faedah, paling banyak idraj itu di akhirnya, kemudian lebih sedikit lagi di tengahnya, dan lebih sedikit lagi di awalnya. Baik. Mithaluhu fi awalihi. Contoh adanya idraj pada awal hadis, yaitu hadithu Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadith Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Asbigul wudu'a. Sempurnakanlah wudu. Wailul lil aqabi minan nar. Celakalah tumit-tumit akan terkena api neraka. Celaka tumit-tumit akan terkena api neraka. Yaitu tumit-tumit yang tidak basah, tidak terkena air wudu. Ketika seorang berwudu, maka terancam dengan api neraka. Di sini ada dua kalimat. Yang pertama, asdiqul wudu'a. Yang kedua, wailu lil aqabi minan nar. Faqauluhu, maka ucapan beliau, asdiqul wudu'a, sempurnakanlah wudu, mudrajun min kalami Abi Hurairah radhiyallahu anhu, adalah sesuatu yang mudraj, sesuatu yang masuk, ditambahkan dari ucapan Abu Hurairah, bukan dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita ketahui bayyanathu riwayatun lil Bukhari. Telah dijelaskan hal itu, suatu riwayat dari yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari anhu dari Abu Hurairah, annahu qal, bahwasannya beliau berkata, Abu Hurairah berkata, ini dalam riwayat yang lain, asbiqul wudu'a fa inna abal qasim sallallahu alaihi wasallam qal wailul lil aqabi minan nar. Ini ucapan Abu Hurairah dalam riwayat yang lain lebih lengkap, asbiqul wudu'a, sempurnakanlah wudu, fa inna abal qasim sallallahu alaihi wasallam qal, karena sesungguhnya Abul Qasim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wailun lil aqabi minan nar, celaka mata kaki atau tumit-tumit itu akan terkena api neraka. Jadi jelas asbiqul wudu'a dari ucapan Abu Hurairah. Cuman dalam riwayat yang pertama tadi tidak disebutkan kalimat fa inna abal qasim sallallahu alaihi wasallam qala, untuk memisahkan antara ucapan Abu Hurairah dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ini mudraj. Ini mudraj dari ucapan Abu Hurairah. Dan tidak boleh disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun maknanya benar. Ini termasuk apa? Tafsiran li kalimah atau istimbatan li hukmin atau bayanan li hikmah. Hah? Tiga kata Syekh. Tafsir kalimat, istimbat hukum, atau menjelaskan hikmah. Nah, istimbat. Istimbat suatu hukum. Taib. Dikarenakan Nabi SAW mengancam dengan neraka orang yang tidak basah atau tidak tersentuh air wudu tumit-tumitnya, maka kalau begitu, asbigul wudu. Asbigu al-wudu. Sempurnakanlah wudu. Taib. Wa mithaluhu fi wasatihi. Dan contoh idraj pada pertengahan hadis, yaitu hadithu Aisyah radhiyallahu anha fi bad'il wahyi. Hadis Aisyah radhiyallahu anha tentang kisah permulaan turunnya wahyu. Hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fihi. Permulaan turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di dalamnya, wa kana yakhlu bi ghari Hira fa yatahannasu fihi. Kata Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, wa kana yakhlu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersendiri di ghari Hira, di gua Hira, fayatahannas fihi, dan beliau melakukan tahannus padanya, wa huwa ta'abbud. Ya, perhatikan yang di dalam garis itu, wa huwa ta'abbud. Tahannus itu adalah ta'abbud, al-layaliya zawatil adad, sejumlah malam tertentu, sejumlah malam tertentu. Faqauluhu, maka ucapannya, wa huwa ta'abbud, tahannus itu adalah ibadah, mudrajun min kalamiz Zuhri. Itu dari ucapan Az-Zuhri, ucapan seorang tabi'in. Bayyanathu riwayatun lil Bukhari. Hal itu dijelaskan oleh satu riwayat dari Al-Bukhari, min tariqihi bilafdin, dari jalannya, yakni jalan Az-Zuhri dengan lafaz, wa kana yalhaqu bi ghari Hira fa yatahannasu fihi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke gua Hira, fayatahannasu fihi, lalu beliau melakukan tahannus padanya, qala. Ini ada ucapan qala. Wa tahannus at-ta'abbud. Ada tambahan keterangan, wa tahannus adalah at-ta'abbud, beribadah. Yang dimaksud dengan tahannus adalah ibadah. Al-layaliya zawatil adad. Sejumlah malam tertentu. Iya. Maka dalam riwayat yang pertama, tidak ada ucapan qala wa tahannus at-ta'abbud. Tetapi langsung dikatakan wa huwa ta'abbud. Sehingga orang bisa menyangka itu ucapan Aisyah. Berasal dari hadis. Ternyata itu dari ucapan Az-Zuhri. Diketahui dari riwayat yang lain. Maka ini mudraj. Ini mudraj dari ucapan Az-Zuhri. Taib. Wa mithaluhu fi akhirihi. Sekarang contohnya pada akhir hadis. Contoh mudraj pada akhir hadis. Hadithu Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qaal. Hadith Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummati yud'auna yawmal qiyamah gurran muhajjalina min atharil wudu, faman istata'a minkum ayutila gurratahu falyaf'al. Inna ummati yud'auna yawmal qiyamah. Sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat, gurran muhajjalin, dalam keadaan mereka itu memiliki cahaya putih yang bersinar, min atharil wudu, disebabkan bekas-bekas wudu. Subhanallah, keutamaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang rajin berwudu untuk melakukan salat. Mereka akan dikenali pada hari kiamat dengan cahaya bersinar dari bekas-bekas wudu mereka. Maka faman istata'a minkum ayutila gurratahu falyaf'al. Barang siapa di antara kalian mau memanjangkan cahaya putihnya, hendaklah dia lakukan. Faqauluhu, maka ucapannya faman istata'a minkum ayutila gurratahu falyaf'al mudrajun min kalami Abi Hurairah. Barang siapa di antara kalian yang mau memanjangkan cahayanya atau putihnya, maka hendaklah dia lakukan, itu adalah tambahan dari ucapan Abu Hurairah. Itu tidak sah. Ini dhaif. Tidak sah dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Meskipun hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim, tetapi tambahan tersebut dhaif sebab dia mudraj dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi sebelumnya yang kedua tadi apa? Tafsir kalimat atau istimbat hukum atau bayan hikmah tafsir kalimat. Yang sekarang apa? Hah? Istimbat li hukmin. Istimbatan li hukmin. Tapi istimbat yang salah. Ya, istimbat yang salah dan disalahkan oleh para sahabat yang lain. Ini hanya dari ucapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sebab anggota wudu itu sudah ditentukan. Tidak boleh ditambah. Ya, tidak boleh ditambahi dari apa yang sudah ditentukan. Ini mudraj dari kalam, dari ucapan Abu Hurairah. Infarada biha Nu'ayn ibnul Mujmir an Abi Hurairah. Menyendiri dengan lafaz tersebut Nu'ayn ibnul Mujmir dari Abu Hurairah. Wa dhukira fil musnad anhu annahu qala, disebutkan dalam al musnad darinya bahwasanya dia berkata, yakni Nu'aym ibnul Mujmir, la adri qawlahu faman istata'a, saya tidak tahu ucapan faman istata'a, barang siapa di antara kalian yang mau memanjangkan cahaya putihnya hendaklah dia lakukan, min qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam au min qawli Abi Hurairah, apakah itu dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari ucapan Abu Hurairah. Jadi yang meriwayatkan dari Abu Hurairah pun masih bingung, masih belum yakin. Wa qad bayyana ghairu wahidin min al-huffaz annaha mudrajatun. Dan telah dijelaskan tidak seorang saja dari kalangan huffaz, dari kalangan ahlul hadis, bahwasannya ucapan tersebut adalah mudrajah, berasal dari ucapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, la yumkin an yakuna min kalamin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, hal itu tidak mungkin dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu karena menyelisihi dalil yang lain. Beliau mengatakan demikian karena menyelisihi dalil yang lain. Iya, dan juga dari sisi makna bahasa yang sudah pernah kita jelaskan dalam pelajaran fikih, yang namanya gurrah itu hanya pada bagian kepala saja, tidak pada seluruh anggota tubuh. Iya, oleh karena itu kata Syekhul Islam dan juga Ibnu Qayyim rahimahumullah, tidak mungkin itu dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka diketahui itu adalah mudraj. Pembahasan yang ketiga, jim. Mata yuhkam bihi, kapan dihukumi sebagai mudraj? Wala yuhkam bil idraj illa bidalilin. Suatu hadis, satu lafaz hadis tidak boleh dihukumi sebagai idraj, sebagai suatu tambahan yang bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa bidalilin, kecuali ada petunjuk. Kecuali dengan suatu petunjuk. Imma min kalamir rawi. Apakah petunjuk itu dari ucapan rawi itu sendiri? Dari ucapan rawi itu sendiri. Bahwasannya itu tambahan dari dia. Au min kalami ahadil a'immatil mu'tabarin. Atau dari ucapan salah seorang imam yang diakui. Yang diakui beliau adalah seorang hafiz. Seorang yang mengenal dan bisa membedakan. Ini mudraj dan ini hadis. Au minal kalamil mudraj. Atau dari ucapan mudraj itu sendiri, bihaitsu yastahilu, yakni ucapan tersebut mustahil an yaqulahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa? Seperti yang ketiga tadi dari penjelasan Syekhul Islam, tidak mungkin itu dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Jadi tiga cara untuk mengetahui apa adanya idraj. Pertama dari ucapan rawi itu sendiri. Yang kedua dari penjelasan para a'immah mu'tabarin, para imam yang dikenal dengan keahliannya dalam bidang hadis. Dan yang ketiga, dilihat dari ucapan mudraj itu sendiri. Layak enggak ini ucapan Nabi? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapannya subhanallah adalah apa? Ucapan yang dari sisi bahasa adalah bahasa yang terbaik yang beliau gunakan. Dan maknanya sudah pasti benar. Dan dari sisi syariat tidak mungkin bertentangan dengan syariat yang lain. Iya. Maka itu pun sebetulnya kembali lagi pada yang kedua, min kalami ahadil a'imah al-mu'tabarin. Siapa yang bisa menjelaskan seperti ini? Tentunya tidak sembarang orang, tetapi dari ucapan para imam yang mu'tabar seperti Syekhul Islam, Ibnu Qayyim dan yang lainnya. Alhamdulillah, kita sudah selesai dari penjelasan al-idraj fil matan. Ada juga bentuk idraj di dalam sanad. Ada juga bentuk idraj di dalam sanad. Iya. Disebutkan idraj dalam sanad itu adalah ayyasuqar rawi al-isnad. seorang rawi menyebutkan sebuah sanad. Faya'ridu lahu 'arid. Lalu dia dihentikan karena suatu hal. Penyebutan sanadnya dihentikan karena suatu hal. Fayaqulu kalaman min qibali nafsihi. Lalu dia mengucapkan suatu ucapan dari dirinya. Fayadhunnu ba'du man sami'ahu. Maka sebagian orang yang mendengarkannya menyangka anna dzalikal kalam, bahwasannya ucapan tersebut huwa matanul hadis, adalah matan hadis tersebut. Fayarwihi bidzalikal isnad. Maka mereka meriwayatkan dengan sanad tersebut. Padahal ucapan tersebut bukan dari sanad itu. Ini dinamakan para ulama sebagai al-idraj fil isnad. Al-idraj fil sanad. Saya ulangi. Ayyasuqa rawi al-isnada. Seorang rawi menyebutkan suatu sanad. Faya'ridu lahu 'aridun. Lalu dia dihentikan oleh suatu halangan. Fayaqulu kalaman. Maka dia mengucapkan ucapan. Min qibali nafsihi. Dari dirinya sendiri. Bukan dari ucapan Nabi SAW. Fayadhunnu ba'du man sami'ahu. Maka sebagian orang yang mendengarkan ucapannya menyangka anna dzalikal kalam, bahwasannya ucapan tersebut huwa matanul hadis, adalah matan daripada hadis tersebut. Fayarwihi bidzalikal isnad, maka mereka meriwayatkan dengan sanad tersebut. Contohnya adalah apa yang terjadi pada Thabit bin Musa Az-Zahid. Thabit bin Musa Az-Zahid, salah seorang rawi hadis yang zuhud, terkenal dengan ibadahnya, waraknya, ketakwaannya. Qala Ibnu Hibban, berkata Ibnu Hibban, rawa an Syuraik, ini Syuraik al-Qadi, anil A'mash an Abi Sufyan an Jabir. Beliau, Thabit bin Musa, meriwayatkan dari Syuraik, dari A'mash, dari Abi Sufyan, dari Jabir. Anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man kathurat salatuhu bil-lail hasuna wajhuhu bin nahar. Barang siapa yang banyak solat di waktu malam, wajahnya akan bagus di siang hari. Cerah terlihat wajahnya. Enak dipandang. Wahada qawlu syarik. Ini ucapan Syuraik. Ini ucapan Syuraik. Bukan ucapan Nabi SAW. Adapun ucapan Nabi SAW, nanti setelah itu, sebagaimana dalam hadithul A'mash an Abi Sufyan an Jabir, ya'kidu syaitan ala kafiyati ra'si ahadikum thalatha unqad. Ya'kidu syaitan ala kafiyati ra'si ahadikum thalatha unqad. Syaitan mengikat pada tengkuk salah seorang dari kalian dengan tiga ikatan. Lalu, siapa? Thabit bin Musa ini memasukkan ucapan Syuraik di dalam hadis. Yani ucapan yang pertama tadi. Man kathurat salatuhu bil lail hasuna wajhuhu bin nahar. Barang siapa banyak melakukan salat di waktu malam, maka akan baik wajahnya di siang hari. Baik. Dan ini sebabnya dijelaskan para ulama seperti dalam definisi tadi, faya'ridu lahu 'arid. Dia dihentikan oleh suatu halangan. Ketika beliau mengatakan anil A'mash an Abi Sufyan an Jabir, setelah menyebutkan sanadnya, Syuraik Al-Qadi diam. Dia diam. Kenapa dia diam? Karena majelisnya banyak orang, sehingga dibiarkan orang yang mustamli, dia menulis hadisnya, menulis sanadnya. Lalu dia berteriak ke belakang supaya terdengar oleh seluruh hadirin. Ya, tidak seperti kita sekarang punya pengeras suara. Waktu itu ada petugas khusus. Dia tulis dulu, lalu dia sampaikan ke belakang. Nah, ketika dia sedang menulis itu, tiba-tiba Syuraik melihat kepada Thabit bin Musa. Dia lihat wajahnya itu, subhanallah, enak dipandang. Lalu dia katakan, man kathurat salatuhu bil lail hasuna wajhuhu bin nahar. Siapa yang banyak melakukan salat malam, wajahnya itu menjadi cerah di siang hari. Pas dia menghadap kepada Thabit bin Musa, Thabit bin Musa mengira itulah hadis Nabi SAW yang akan disampaikan. Padahal dia sedang memuji Thabit bin Musa, tapi tidak secara langsung sehingga salah paham orang. Iya. Ini yang disebut dengan al-idraj fi sanad. Ini termasuk kesalahan dari siapa? Dari Thabit bin Musa. Dia tidak bisa membedakan ini ucapan Syuraik atau Syuraik al-Qadi dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Dan beliau adalah seorang yang thiqah kecuali dalam hadis ini, ya. Maka hadis ini termasuk dhaif disebabkan idraj dari Syuraik yang dimasukkan oleh Thabit bin Musa. Iya. Dan intinya, idraj itu termasuk dhaif, ya, termasuk dhaif. Ya bahkan bisa dikatakan maudhu, palsu. Sebab bukan dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hukumnya haram. Hukumnya haram tentunya apabila disengaja. Adapun yang dilakukan para rawi dari kalangan sahabat tabi'in itu bukan suatu kesengajaan. Hanya saja orang yang mendengarkannya salah menyangka. Ini kesalahan sebetulnya pada orang yang mendengarkan. Dia salah menyangka. Dia tidak bisa membedakan itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tafsir hadis Nabi tersebut atau istinbat terhadap hukumnya atau menjelaskan tentang hikmahnya. Alhamdulillah kita sudah selesai dari penjelasan al-idraj fil matan fi iskal. Tayyib naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Anda bisa mendapatkan kajian-kajian ilmiah lainnya dengan menghubungi Tasjilat An-Nur pada nomor 0852-1404-8900 atau download di www.nasihatonline.com atau di www.nasihatonline.wordpress.com.